Apakah hukum seorang yang takbir, yang beriktikad? Mana petugas? Siap dah? Oh, siap dah. Dia iktikad suatu makhluk tu beri berkat, beri bekas pada yang lain. Adakah syirik? Tadi syirik jali atau syirik khafi? Apakah yang membezakan syirik ini? Adakah syirik jali tak diampun Allah walaupun bertaubat? Baik. Dia kata siapa yang ada duit, maka dia senang dah masih hadapan. Ini contoh. Seperti duit memberi bekas pada kesenangan. Contoh. Ingat molek. Kata tadi kul kullum min indillah. Akidah kita semua daripada Allah, senang daripada Allah, sehat pada Allah, bahagia semua daripada Allah, bukan duit, bukan sijil, bukan harta, bukan. Bila begitu kemah akidah kita seperti akidah para anbiya. Faham? Patu dia ada golongan jahil ni, dia kata kalau kita ada duit banyak, kita simpan banyak, maka senanglah kita masa depan. Kalau cakap gitu, akidah mengatakan senang hanya daripada Allah, tak apa. Tapi kalau dalam hati dia beriktikad bahawasanya duit boleh menyenangkan manusia, hak ni terang-terang kufur kepada Allah. Kerana menyenangkan manusia ini sifat uluhiyah, sifat Tuhan. Lepas tu kita nafi la ilaha, tiada Tuhan. Tuhan mana yang ada sifat-sifat uluhiyah? Mana contoh sifat ketuhanan boleh menyenangkan manusia? Tiba-tiba sifat menyenangkan ini diberi kepada duit, maka dia telah syirik kepada Allah. Apa makna syirik? Ada satu lagi Tuhan, iaitu duit. Faham? Masalah ni kata maaf kopi, syirik kopi, mereka syirik jadi tak maaf. Hak tu pandangan ulama-ulama. Tak pelik hak tu. Jangan beri ada langsung. Nak pegang kemah semua daripada Allah. Nak kata kalau ada duit senang masa hadapan, boleh. Akidah Allah Ta'ala. Faham? Ha. Lepas tu tak usah balah lah syirik kopi ke jali ke maaf ke guana. Segala dosa Allah maaf. Cuma hak syirik ni dia mesti bertaubat. Kalau tak taubat, mati kafir. Neh. Apakah orang yang belajar cara untuk mengubah taklid pada mazhab lain bagi mendapat rukhsah suatu hukum fiqh? Contoh nak buat solat sunat walaupun solat qada fardu belum habis, iaitu taklid mazhab Hanafi. Jual beli tanpa ijab qabul dan taklid mazhab Hanafi. Adakah haram hukumnya sebab umumnya Malaysia menggunakan mazhab Syafi'i? Masalah mazhab ni gini, kita ikut pandangan. Pandangan-pandangan imam-imam. Kerana kita yakin mereka ini berijtihad dan mampu dengan ijtihad mereka. Jadi kalau kita yakin dengan pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, kita ikut pandangan ulama mazhab Syafi'i. Kemudian pula kita nak ikut mazhab Hanafi. Ada kata tak boleh ikut saja-saja, ada ke kena darurah lu boleh ikut. Hak ni pun tak ada hadis belaka. Dalam kitab-kitab usul fiqh macam-macam juga pandangan yang berbeza. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun berkhilaf pula pada memberikan pandangan. Adakah boleh kita taklid gitu saja, atau kita taklid kita ke darurah, ataupun kita ke masyakah sahaja. Hak senangnya gini, jangan kita saja-saja nak ambil pandangan-pandangan atas dasar nak buat mudah-mudah dalam agama. Kalau gitu tatabbu' rukhas, ramai ulama mengatakan haram. Neh, kita buat hak amal hak kita belajar kerana kita yakin dengan mazhab Syafi'i, ada masa keperluan kita taklid pandangan-pandangan lain. Nampak? Sebab tu kata Matan Ibnu Rahman Ramatan Zubah wa Syafi'i wa Mamalikum wa Ahmad wa Ahmad ibn Hanbal wa Sufyan wa ghadhuhum min sa'iril a'immah ala ikhtilafi alal huda wal ikhtilafur rahmah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ibnu Abu Hanifah, Imam Hanbali dan Imam Sufyan dan lain-lain daripada para imam, semua mereka mujtahid belaka, duduk atas kebenaran. Mana-mana hak kita ikut menjadi rahmat. Faham? Tasabbalah misalnya. Kita yakin dengan Syafi'i, hak kita belajar, kita aman. Nah, sampai masa kita kepik, kita ikutlah hak lain. Neh? Sebab masalah ni tak susah. Tak akan selesai. Banyak sangat pandangan. Nak? boleh ikut belaka. Jangan buat mudah-mudah dengan agama. Nah, itu saja. Soalan seterusnya. Adakah najis air kencing yang terpercik pada seluar laki-laki? Betul tak pandangan najis itu dimaaf? Apakah hukum pakaian kanak-kanak kecil malang basuh dalam mesin basuh? Adakah kira mesin basuh itu masih berurut najis walaupun pakaian itu dibilah beberapa kali? Adakah cecair mengamalkan seperti riset atau rasul lain dikira najis atau dibolehkan? Baik. Bila pakaian kita kena air kencing, najis ke tak? Jawabnya air kencing itu najis lah. Sama ada mutawasitah, mughallazah ataupun mukhaffafah. Kemudian macam mana boleh semayang ke tak? Kalau terpercik air kencing yang sedikit, nampak ngecik air kencing, tapi bila tengok tak apa nampak dah, dimaaf pada syarak. Nampak ada sikit ngecik air kencing, nampak di mata, wajib kena basuh. Faham? Ha. Bila masuk washing machine, begitulah. Nah, bila baju buah anak kita kena air kencing, bila masuk washing machine, air dia itu bila basah, kena di seluar, kena di air pula, air itu mutan najis. Masuk baju semayang kita, baju semayang kita pula mutan najis. Ini masalahnya. Jadi kena bilas selepas basuh daripada mesin. Nah, cara dia gitu. Nak senang lagi, pakaian yang kena najis, basuh suku. Pakaian kita serban, jubah, kopiah, hak jenis tak kena najis, basuhlah suku senang. Nah, ha. Soalan seterusnya. Saya seorang isteri tinggal bersama keluarga suami. Ipoh saya sering pulang ke rumah hujung minggu. Adakah dosa jika saya tidak pakai stocking? Ha, masa keberatan. Keberadaan mereka kerana kadang-kadang menimbulkan rasa susah dalam hati. Ha. Ni muslimat dia kata. Dia punya ipoh balik hujung minggu duduk rumah dia. Jadi dia wajib tak pakai stocking. Dengar molek-molek. Luar rumah pun orang puan tak wajib pakai stocking. Faham? Bila mana ulama' wajib pakai stocking? Eh? Tak wajib. Dah aurat dah kaki. Auratlah kaki. Mana boleh tunjuk? Ha? Dato' tak wajib pakai stocking? Memang tak wajib. Siapa kata wajib? Dah tadi kata aurat? Memang aurat. Dah wajib benda? Wajib tutup aurat. Bukan wajib pakai stocking. Nampak lagi? Ha, tu pekoh bawa orang ngaji. Faham? Tak wajib pakai tudung. Wajib tutup rambut. Dia tak pakai tudung, dia pergi pasar raya, dia pakai baldi, dia tebuk muka gini. Haram tak? Tak haram dah, pakai baldi, tak nampak rambut. Jadi bukan nama pakaian, bukan nama stocking, tutup aurat. Kalau dia pakai kasut buk tinggi, seluar dia, kain dia labuh pada kasut. Tak? Kena pakai stocking tak? Tak payah. Ha? Dia balut dengan kertas surat khabar Cina, dia pakai kasut. Nampak tak? Tak nampak juga, nampak surat khabar. Ha, bukan wajib pakai stocking. Tu di luar rumah, wajib tutup lagi. Di dalam rumah, kalau ipar kita jenis duduk di rumah kita, dimaafkan nampak kaki, dimaafkan sising lengan untuk basuh pinggang dan sebagainya. Tapi jangan sising atas kepala baru. Itu bukan nak basuh pinggang. Faham tak? Sising gini kan nak basuh pinggang. Dimaafkan. Nah, syarat dia duduk serumah. Nampak? Ha. Soalan seterusnya. Di Perlis ni heboh sangat pasal Wahabi. Apakah Wahabi ni? Dari mana asal? Adakah Wahabi saja yang betul? Kenapa mereka menolak mazhab? Ha. Mazhab-mazhab ni benda yang Nabi tak sebut. Quran tak sebut. Kalau Nabi sebut, Quran sebut, tak ada mazhab. Dalam hadis kata semayang sehari semalam khamsu salawatin, 5 waktu. Maka bila sebut 5 jelas terang soreh kau panggil. Maka tak ada mazhab. Ada tak mazhab Hanafi kata bukan 5, 6? Syafi'i kata 5, Hambali kata 8, ada? Tak ada, semua kata 5 waktu. Yang tak ada sebut ni dalam hadis dan Quran, barulah ulama' memberi pandangan. Tak? Eh? Contohnya dalam Quran kata faqta'u aydiyahuma, pencuri-pencuri ni dalam hukum hudud potong tangan. Dalam hadis pula Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri perisai. Faham? Ada tak Nabi khabar potong kat mana? Tak ada khabar kat siku ke, kat bahu ke, kat lengan ke, kat di ujung jari ke? Tak ada. Bila tak ada, ulama' beri pandangan dengan qiyas daripada ilmu dan sandaran yang mereka ada. Bila mereka beri pandangan, berlakulah keputusan yang berbeza. Faham? Ada kata kat tengah ni, ada kata kat siku, ada kata dekat sini, ada kata ujung jari je. Ini pansenya mazhab. Faham? Buat Wahabi bodoh ni dia tak faham. Nampak dia kata ni apa pergi ikut ulama, pergi ikut nabi lah. Kita hak bodoh sungguh apa pergi ikut ulama? Baik ikut nabi lah. Dah ulama-ulama mazhab apa? Dia ikut syaitan. Imam Hambali ikut siapa dia? Pelesik. Imam Hanafi ikut apa dia? Atu kat limah. Imam-imam ni lebih pada ikut Rasulullah daripada mu lagi. Dia lebih kenal lagi Rasulullah. Dia lebih alim dengan Quran. Faham ni? Tak? Ha, jadi faham gitu, kita balik ikut imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Golongan-golongan yang tak faham seperti ini, minta tolong jauhkan. Kita kabar ni patut kita kenal dah. Siapa ketulang hitam kita kenal. Nah, nak pula masuk satu parti yang menentang ulama-ulama, menentang hudud, menentang Quran, menentang pondok, menentang agama, maka mu cakap bab sunnah nah, tapi mu bersama golongan yang menentang Islam, tak selamat dunia dan akhirat. Mandi sunat hari jemaah, adakah mandi yang pertama hari tersebut atau mandi sebelum pergi solat jemaah? Jawabnya, bila-bila masa saja lepas pada masuk waktu subuh boleh mandi jemaah. Cuma ulama kata yang afdal masa kita nak berangkat, nak pergi jemaah. Faham? Itu paling afdal. Soalan seterusnya, solat sunat bersebab nikah, tahiyat masjid dan sebagainya bolehkah dilakukan pada waktu yang tidak dibenarkan? Solat sunat contohnya solat sunat subuh atau selepas solat asar. Selepas solat subuh atau selepas solat asar. Solat sunat bersebab bolehkah dilakukan? Contohnya sunat tahiyat masjid. Nah. Dia masuk dalam, dia sudah sembahyang asar. Nabi kata, la salata ba'dal asri. Lepas solat asar tak ada dah sembahyang. Lepas solat asar dia balik rumah. Lepas balik rumah, nampak? Dia pun datang semula ke masjid pukul 6 petang. Pukul 6 petang bila masuk masjid, sunat solat masjid. Faham? Jadi boleh ke tak? Nak tahiyat masjid dah kan, tak boleh sembahyang sunat lepas asar. Jadi setengah ulama memberi faham bahawasanya yang dilarang adalah solat-solat sunat yang tidak bersebab. Nah, ataupun sebab yang kemudian. Umpamanya dia solat sunat kerana esok nak bermusafir, maka tak boleh kerana sebabnya kemudian. Faham? Ada juga pandangan sebab kemudian ke sebab dahulu ke tak boleh berlaku. Ada juga. Ada yang kata solat sunat yang sebab dahulu, solat sebab kemudian semua boleh. Ha? Cuma kita khabar ni pandangan yang muktamad. Bukan kita nak ngajar 18 mazhab fiqh. Setiap soalan 18 mazhab. Setiap soalan 18 mazhab. Gila no? Nak balik, tak balik lah kita. Nah, jadi kita jawab sepada hak ramah atas mazhab Syafi'i. Nah, ha. Soalan seterusnya. Apa hukum pegawai atau polis yang bekerja dengan British sebelum merdeka? Ini cari pasal belakang. Nampak? Ha. Hari-hari tengok cerita Bukit Kepung. Ada pihak mempertikai tentang amalan berulang-ulang mengerjakan haji dan umrah oleh seseorang. Malah kata mereka Syekh Yusuf Qaldawi pun berpendapat bahawa belanja untuk tujuan kenaan boleh digunakan untuk kepentingan umat yang memerlukannya. Apa huraian ustaz tentang hal ini? Memang betul lah. Kita pergi haji. Tahun depan haji pula 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Kalau kita pergi sekali, lepas tu tahun depan kita tak pergi, kita bagi adik kita yang miskin pergi, maka pahalanya lebih besar daripada kita pergi seumur hidup. Betul sungguh. Nampak? Sebab menghajikan orang lain yang tidak mampu, Allah Rabbi. Sebab tu dia besar. Tapi kita tak mahu, kita nak, kita je pergi. Nampak? Sebab tu ada berlaku orang satu kampung dia bawa orang pergi haji. Orang miskin dia bawa pergi haji. Orang ni lebih bijak. Nampak? Sebab tu kena bijak berfikir. Tapi syaitan kata, duit mu apa nak disuruh orang? Ha? Rugi lah. Mu lah pergi pula. Ambil rekod 40 kali pergi haji. Nampak? Walhasilnya takut-takut Tuhan tak terima mana haji kita. Nak, sekarang ni kita nak nama haji banyak kali ke nak pahala banyak? Nak pahala banyak supaya timbang berat mengatasi berat dosa kita. Apa? Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyatin radiyah. Siapa yang berat pahala masuk syurga. Nah, ha, jadi kalau nak pahala banyak, pergi sekali alhamdulillah, ada orang susah, bagi dia pergi pula. Maka kita dapat lebih banyak daripada kita pergi setiap tahun seumur hidup. Apa? Ha. Soalan seterusnya. Saya nak tanya berkaitan dengan kahwin muda dan kehendak keluarga. Hati kita tidak rela sebab masih belajar. Family suruh kahwin cepat. Patutkah kita menolak kehendak keluarga? Ha. Baik, kahwin-kahwin ni dia macam pakai baju. Faham? Ha. Allah katakan hunna libasul lakum. Nampak? Hunna libasul lakum. Isteri macam pakaian kamu. Faham? Kalau kita tiap-tiap kita mesti kita ada minat baju. Ha, nama boleh nama? Ha? Asri, boleh? Ha? Tariq. Ha, nama Tariq. Ha, ingat Asri ni. Ha. Nama Tariq. Baik. Ni malam ni pakai baju Melayu. Ha, esok kalau kita pergi sekolah lagi. Sekolah, belajar. Ha, okey, pakai baju apa? Baju sekolah. Okey, keluar baju sekolah pergi jalan-jalan rumah kawan, pakai baju apa? Suka. Dia ada t-shirt, t-shirt collar, leher bulat, meja dengan pendek, meja kotak-kotak, belang. Nampak? Hak mana suka? Ha? Ke meja. Lepas tu, hak tak suka pakai baju mana? Hak tak suka. Ha? Baju sekolah tak suka? Ha. Ha, tak apa, tak suka baju sekolah, buku suka. Nah, jadi kita ni bila kita suka baju-baju satu, lepas tu orang paksa pakai baju yang kita tak suka, seronok. Itu jawab. Ha? Seronok tak? Tapi kalau kita pakai, rosak tak kehidupan kita? Ha? Boleh tidur malam tak? Boleh. Makan kenyang tak? Kenyang. Cuma kita tak suka pakai baju t-shirt, kita suka pakai kemeja. Orang paksa kita pakai sehari baju t-shirt. Faham tak? Memang hati kita tak senang. Betul tak? Padahal kalau kita pakai t-shirt juga sehari, malam tu kita tidur lena tak? Lena juga. Makan, kenyang juga. Cuma masa kita pakai, tak senang. Apatah lagi perkahwinan. Kahwin ni kita bersama dengan seorang perempuan. Perempuan bersama dengan seorang laki-laki. Kalau kita berkawan, kita bersama sejam dua dekat sekolah, lepas tu pergi lepak minum-minum, tu sama. Tapi bila kahwin, kita balik, dia balik. Kita masuk dalam bilik, dia masuk dalam bilik. Kita naik atas katil, dia naik atas katil. Jadi kalau kita tak kenang molek tak kita kahwin? Ha? Kita tak suka? Sedap tak? Tak sedap. Sebab tu keluarga jangan paksa anak kahwin dengan orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Faham? Kerana bila anak tak berkenang, paksa juga seronok duduk. Tak seronok lah kalau hati tu tak. Tapi mungkin dia akan jadi suka. Nah, sebab tu perkahwinan jangan paksa. Kita konai sikit tadi. Nak suruh down mikir. Kalau baju kalau tak boleh paksa, kita kata tak senang. Kerana style ni kita tak suka. Apatah lagi orang nak jadi isteri kita. Nah, sebab tu ibu bapa jangan paksa. Anak-anak jangan ambil kesempatan. Bebas memilih pasangan jangan. Nampak? Agama nombor satu. Taribat yada. Kamu akan aman. Nampak? Dah? Ha. Jadi mak dia anjurkan kahwin dah walaupun dia masih belajar. Tengok dulu. Pandangan mak ni comel ke tak? Perempuan ni orang baik. Mak pula suka apa semua. Ibu bapa dan keluarga pula suka. Nak? Maka benda ni elok kita tunaikan. Faham? Tapi mak ni pilih, kita tak kenang, kita tak rasa suka. Nak? Maka sunat kita tidak tunaikan, kata setengah ulama. Kerana ni dalam masalah teman hidup, bukan mak kita yang nak kahwin, kita yang nak kahwin. Mak dah nak kata ikut sir gitu, bukan nak tidur dengan mak, tidur dengan apa? Faham tak? Ha, jadi nak kalau kita selipar pun kita pilih, kadang-kadang atas lawa dah, tumit pula dah lawa, dah beli pun. Apatah lagi teman hidup yang 24 jam bernafas dengan kita. Soalan seterusnya. Ilmu berdoa yang adalah wajib ke atas semua umat Islam, muslimin dan muslimat pelajari dan mengamalkannya. Soalannya tahap mana kita mesti wajib mempelajari mempelajarinya. Jawabnya kata nak tegang segala-gala, panjang bab ni. Contohnya semayang. Kata ulama, wajib kita tahu bab semayang, apa yang membatalkan semayang, syarat sah semayang, nah, lepas tu rukun-rukun semayang, hak mana sunat, hak mana makruh yang dilarang dalam semayang, sekadar tu. Sekarang reka, bukan sekadar jadi boleh sampai hurai bab semayang, boleh ngajar, boleh tazkirah, boleh ceramah. Tak, reka sahaja. Neh, ha, lepas tu sebenarnya ilmu fardhu ain sikit sangat. Neh, ha, kalau kita tak tunaikan juga, mana kita memang zalim diri kita sendiri. Soalan seterusnya, apa pandangan ustaz dalam amalan monogami di masyarakat sekarang? Ramai wanita berpandi laki-laki, dikhawatiri rosak habiskan wanita kerana berzina. Bagaimana nak ubah cara pikiran wanita supaya menerima poligami? Sebab tu orang perempuan dia, kita tak boleh nak marah ke dia. Nah, bila sebut poligami, dia rasa nak marah. Hak tua tu jadi gagah. Nah, ha, hak darah dah bangun congok. Memang dia, fitrah dia tak suka. Nah, sebab tu kalau orang perempuan bini ni kalau degil, kita kata jangan-jangan-jangan, kita kata nak poligami, marah sangat dia. Nak? Haa, okeylah abang, saya tak buat. Syarat abang tak kahwin seorang lagi. Haa, tak perut tu. Ini? Orang laki-laki pula dia gitu lah. Nah, bila sebut poligami, dia memang suka mu. Betul tak? Suka lah. Dah ramai. Nah? Gini, orang laki-laki cuba jadi orang perempuan. Nah, betul tak? Suka tak kahwin dua? Kahwin lagi dua? Baru seorang? Sampai bila seorang? Nah, jadi kalau orang perempuan, dia marah kahwin dua. Marah tak? Tapi kita suka tak? Nah, baik. Awak cuba jadi, awak ni sekarang orang perempuan, suami awak nak kahwin seorang lagi, mana rasa? Suka tak? Itulah kat perempuan, kita kena ra'i kat ke dia. Jadi perempuan-perempuan yang suka tu, dia nak cari martabat lebih di sisi Allah. Atas fitrah tak suka belaka. Nak, dah berkongsi nak. Kita sedap cakap kita orang lelaki. Nampak? Tak baik tau. Tuhan izin tau. Dalam Quran kata boleh tau. Awak lawan-lawan. Ha, memang mu orang lelaki. Cuma jadi orang puan. Duduk sekejap, pakai baju dalam, baju puan apa. Faham tak? Ha, cuba rasa macam orang puan. Kalau aku orang puan, aku mana? Aku tak suka juga. Tak? Betul tak? Ha, tu fikiran biar positif dia. Eh? Cuma benda ni benda agama. Baik, jangan sapa kita. Kalau orang puan dia tak suka suami dia kahwin lain, tak haram pun. Kerana tu benda yang susah nak kawal. Allah tak azab orang perempuan dengan nebak. Hati rasa tak suka. Jangan marah, hukum poligami. Jangan sapa tak reda dengan hukum dalam Quran. Tak suka, fitrah, benda biasa. Nah, ha. Biar berpada-pada. Soalan seterusnya. Tanya dah. Hey. Bolehkah beri fatwa melahirkan anak, mendidik anak menjadi soleh dan solehah? Kita tak ada fatwa. Nabi fatwa dah kan? Masing-masing pakak buat. Bila kita berkahwin, niat mesti ada dulu. Walaupun puan kita nak kahwin ni comel lah, baik lah kita ni, kerana Allah buh dulu. Ha, waktu biar berkat dulu tujuan perkahwinan. Nah, waktu lakukan dengan mana sunnah Nabi SAW. Nah, Nabi kata bila kahwin, nah, ambil tangan, letak atas ubung-ubung isteri. Nampak? Waktu baca apa? Nah, ingat tak? Baca benda? Tak ingat? Lagu Mahizing tu. Barakallah. Nampak? Lakuma. Mudah-mudahan Allah berkat kepada kamu. Bukan, tu pengantin. Allah barik alaiha. Ya Allah, berikan berkat atas perempuan ini. Wa inni as'aluka min khairiha. Aku minta penuh, ya Allah, daripada kebaikan perempuan ini. Wa na'udzubika min. Aku minta perlindung. Syarriha. Daripada kejahatan perempuan ataupun isteri ku ini. Itu contoh bacaan. Kita mulakan dengan sunnah. Nak? Kahwin itu baca tu tak? Tak. Tiung selalu. Tak. Nah? Itu kita lupa. Permulaan. Nak betul, nak betul. Nak betul keluarga. Nak jadi baik. Faham? Nah? Berapa orang yang bacanya? Nak? Nah? Orang tahu lah ni balik lah rumah bini mu. Ha, suka dengan kita jeng-jeng. Nampak? Melaka sedap eh. Pum-pum-pum naik atas tangga. Nampak? Tiu-puik-puik-puik. Habis cerita. Nah, tengok pada janggut, hebat sangat. Ha, tapi bila tengok perempuan bini, hilang segala-galanya. Mula dengan keadaan yang tidak berkat. Nah, ha. Apakah hukum memakai gincu dan berinai? Orang perempuan yang ada suami je boleh pakai inai. Gincu ni kalau mana warna kulit dia boleh pakai. Warna bibir dia memang merah. Dia pakai pun merah benda hak tulis. Tak ada masalah dah. Tapi mulut dia tak merah. Dia pergi pakai jadi merah. Hukumnya tak boleh. Yang bolehnya sedikit tutup bibir UV protect atau seumpamanya. Dibolehkan pada syarak. Faham? Ataupun hak jenis gloss yang jenis clear tidak ada warna. Nah, tak ada masalah. Ni mulut hitam masuk gitu merah nyala-nyala. Nah, tak usah kata orang muda-muda, Tok Imam pun terakak. Kalau tengok dia. Nah, siapa masuklah dalam lokang Tok Imam, bawa motosikal. Jangan main orang puang. Corak inai yang dilukis di atas tangan dibenarkan mengenakan inai pada tangan ketika perkahwinan. Nampak? Tetapi jangan sampai tasyabuh bil kaum. Ikut Hindu buat macam-macam corak pula, kalau sama dengan style Hindu, haram. Nampak? Ha, jadi dibenarkan inai, jangan sampai mengikut budaya agama lain. Nah, padang-padang patuh. Buh inai macam biasa kalau kita orang Islam berinai. Dan ni teruk-teruk ni, sampai di lengang pun. Nah, molek-molek ada. Suami terkejut tengok. Bila malam tu malam pengantin, tengok pengantin perempuan duduk birang gerobok. Nah, terkejut. Suami ingat Undertaker. Dah. Pengantin perempuan. Dah inah berbunga-bunga macam ulur batik. Nah. Ha, jadi kita melampau, melampau, melampau. Over, over, over, over. Lah, game over. Habis cerita kita. Nah, ha, jangan melampau. Nah, kahwin jangan melampau batang. Adat-adat sudahlah. Bagaimana nak mengelak waswah lepas ambil air semayang? Ha, waswah, waswah ni gini. Dia mari sokmo-sokmo. Neh, kalau syok lain. Syok ni betul. Dalam sekali kita ambil wudu, ada mari sekali syok. Ha, tu syok, ha, tu betul. Kita boleh layang. Waswah ni asal ambil wudu, dia mari. Asal ambil wudu, dia mari. Ha, tu tugas dia. Syaitan dia, hatu pelesik yang tukang kacau. Nama dia, Dr. Walham. Neh, dia tukang kacau orang ambil wuduk mandi junub. Kita basuh muka, nak basuh tangan, syaitan kata niat tidak mukoronah. Nampak? Dengan jatuh air di atas muka. Kita basuh tangan, dia kata ujung dagu tak rata. Kita naik atas jadah nak semayang, syaitan kata tumit sikit lagi bos, kena basuh sikit lagi bos baru rata. Faham? Ha, jadi jangan layang. Kita tahu dah dia nak menyusahkan kita. Petua paling mudah, jangan layang. Dia kata siku tak rata, kita jawab peduli mu tak rata. Faham tak? Kata gitu. Aku benar dah mu. Faham? Ha. Boleh jawab itu? Boleh. Dia kata kaki tak kena baru basuh sebelah tu. Sahih dah basuh sebelah. Kita jawab memang aku taklid pendapat awak kata basuh sebelah, tak wajib basuh dua belah. Jawab gitu. Dia kata nata ni cerdik semua. Malah layang aku. Memang dah kita tahu dah. Dia punya tipu. Dia lari je. Nak, ni dah layang ke dia. Mandi junuk daripada pukul 4 setengah pagi. Sapa pukul 7. Nak, ha, tak kerja nak nikah lagi tak apa lah. Mandi seorang rumah kau tak nampak. Mu nak kahwin kau ni lagi. Ha, mandi 2 jam lebih ni. Nak jiru nak suruh seketok air air. Saja aku mandi. Nak. Ada orang ngajar malam ini, bukan wajib seketok jiru biar kena dah air. Ada niat dalam hati mengangkat hadap so. So lah. Bukan wajib seketok. Faham? Ha. Yang dilarang niat dulu mandi ke diam. Baru tak betul. Jiru dah kena dah air. Ada niat dalam hati. Mudah sangat. Nak? 4 setengah pagi masuk dah. Dah baru nikah semalam baru mengata. Kau saat ni lah tiung selalu ni. Dah baca doa. Nak? Ha. Dah pukul 4 tengah pagi, dia tahu dah di timing dah. Kalau duduk seorang, apa ni rumah untuk tua apa semua, aku kena bangun awal. Dok tidur langsung, nak mandi junub ni masa. Nah, ha. Pukul tenang tu, duduk dalam bilik air lagi. Sejam setengah dah. Sampai kecup habis tubuh-tubuh. Sejuk. Nah. Ha. Duk main astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dalam bilik air. Dah ayah tok tua nak pergi surat pada sah. Tok Bilal nak bang. Nah tu sahaja aku mandi wajib. Kuat pula niat. Kenapa? Ha. Nah tu kata iyalah tahu dah malam pengantin selok sikit niat apa. Ha dah. Nah, ani. Lala pukul 7 baru selesai. Keluar bilik air kecuk orang, cuk itu tu. Napa? Tok tua tengok sino mati-mati. Dah pukul 7 tok tua dak mandi ni. Bilik air se rumah pipi ati ak je keke beri. Napa dah? Ha. Tok tua masuk pukul 7, pukul 10 baru selesai. Tok tua waswas apa? Junuk juga tok tua pun. Soalan seterusnya. Wah. Betih tau. Kita ada masa 15 minit lagi. InsyaAllah. Jika seorang itu patah kaki, contohnya dia memakai simen kaki, bagaimanakah cara untuk mandi junub? Oh, mandi junub saja orang pelih. Boleh tak? Ha, orang pelih. Main mandi junub. Junub sokma. Baik, kaki patah, panjang nak pasang bendera dacing, pum jatuh, patah kaki. Leh? Ha. Masa pilihan raya hak lepas hari tu, kita jalan dengan kereta malam tengok orang pasang bendera. Nak jalan dengan kereta malam. Ada satu pertama perumahan tu, kita rasa kenal budak-budak ni, gaji mari kuliah aku. Dia pasang bendera dacing. Tak. Kita pun berhenti, buka cermin. Assalamualaikum Ustaz. Dia tegur dulu. Dia nak cover, takut kita marah. Sekeping dua, eh, Ustaz, tepek. Kat lain kita bakar kat lagi. Dia nak cari duit je. Nanti masalah. Mana budak-budak, budak suka. Eh? Jasa kata Allah Ta'ala, para Nabi, para Rasul, para Malaikat. Budak-budak muda pun tahu cerita. Esok kita tengok, dia bakar sungguh. Beribu-ribu keping. Dah kira lah, haram. Kan Syiah menentang, menentang Islam. Haram kita buat kerja tolong. Nak? Jadi patah kaki masuk seming kaki. Nak? Tak kira lah seming ke, pasang tai ke, mozek ke. Nak? Dia pun mandi junub. Jawabnya mandi junub, kita boleh pilih mandi dulu atau tayamum dulu. Pasal seming biasanya tak kena air. Maka mandi dulu. Mandi, taruh hok sapa kaki ada simen ni. Lepas kena panggil seming. Sapa kat seming, biar dulu. Habis mandi, tayamum. Tepuk tangan, debu, sapu muka. Tepuk kedua, tangan kanan, tangan kiri. Niat, ganti, basuh kaki. Faham tak? Kerana kaki ada simen. Lepas tu semayang. Nak tayamum dulu boleh, mandi junub kediam boleh. Nampak? Yang tak betulnya, kaki ada simen, tak mandi. Nak? Terus tayamum saja. Adakah ustaz dia mengajar gitu? Padahal ulama kata lain. Neh, sekadar mana yang kita sempat, waktu kita kena mandi. Neh. Soalan seterusnya. Apa hukum anak laki-laki lebihkan isteri dan keluarga isteri sebagai ibu? Apakah yang perlu dilakukan untuk mengubah sikap anak laki-laki tersebut? Nak ubah sikap lagu mana? Masing-masing kena faham dulu asas basic hak mana dulu. Orang laki-laki dia ni wajib kena dulukan ibu dia. Sekalipun telah berkahwin, dia ada dikahwin, ada bini, ada anak, ibu lebih. Faham? Bukan mana membiarkan anak sendiri tanpa penjagaan, tak. Tapi lebihkan ibu, taat. Orang perempuan bila dia kahwin, dia kena taat suami lebih pada ibu dia. Tuhan bagi sama rata, tak. Orang lelaki bila kahwin kena taat ibu dia sendiri. Orang perempuan bila kahwin kena taat suaminya sendiri. Tapi yang berlaku dalam masyarakat terbalik. Orang lelaki bila kahwin taat bini, orang perempuan bila kahwin taat ibu, tak taat lelaki dia. Itu jadi porak poranda dalam masyarakat. Sebab apa? Sebab jahil. Nampak? Ha, jahil. Orang hari isyak pergi berguru dengar agama, dia duk tengok TV yok bodoh. Nah, ha, daripada muda sampai ketua duk tengok drama. Neh, cerita Hindustan, cerita Keling. Tengok juga. Nah, dah saya tengok cerita Keling, cerita Hindustan. Kita tahu dah, last kali mestilah robber mari dengan sajen. Ha, tak? Ha. Apakah hak minimum pemakaian tudung digariskan oleh Islam? Nabi tak khabarlah tudung ni kena begini, kena begini. Allah pun tak terangkan dengan jelas. Ya ayuhan Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Al-ayah. Hei Nabi, kau wajib suruh binimu, isterimu, anak perempuanmu, orang-orang perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabi bihinna, supaya mereka meletak jilbab atau mana tudung di atas kepala mereka itu. Lepas tu ulama' tafsir berbeza. Tudung tu turun kok mana? Macam-macam pandangan ulama' tafsir. Nah, kita balik pada basic, tak wajib pakai tudung, wajib tutup aurat. Nah, jadi senang kita nak pakai, mau nak panggil selendang ke, nak panggil jibak ke, nak panggil tudung ke, boleh. Nah, jangan sampai hilang dua syarat. Pertama, tutup aurat, jangan nampak warna kulit. Yang kedua, jangan musipakkan bentuk badan illa ma zahara minha. Manakan kita tak dapat nak elok seperti pada bau. Pada bau buat lagu mana pun nampak bekas pada bau. Faham tak? Dah kerja pakai tudung nampak. Nampak juga dalam pada bau ni. Neh, maka ni illa ma zahara minha ma'ah pada syarak. Tapi dada kita, kita pakai baju ketat nampak bentuk buah dada. Haram. Wajib tutup dengan tudung. Biar labuh. Tapi baju kita langgar, tak nampak bentuk dada dah. Sunat pakai labuh juga sampai ke dada. Walaupun soft kita pakai yang tudung aurat kita, iaitu tudung belahan baju, tudung tekak dan tudung rambut saja. Tudung yang kecil tidak haram dah, kerana baju dia besar tidak nampak bentuk dada. Tapi kalau baju dia nampak bentuk dada, wajib labuh, nah, menudung daripada bawah dada. Soalan seterusnya, boleh tak seorang perempuan yang sudah akil balik pakai tudung dengan kelihatan berbentuk sanggul? Jawabnya, dia pakai tudung nampak bentuk sanggul. Nah, dah takkan nak buka sanggul ni nak buat besi pula gini tak boleh nampak. Nampak lah. Nampak itu dimaaf pada syarak. Dan yang kata haram, sengaja ambil sanggul dia, walau boleh letak belakang, buat naik atas. Atau beli sanggul plastik pasal malam, biar nampak kot dalam fashion orang sekarang. Waktu fatwa mutakhir ni, haram berdosa. Faham? Yang boleh, dia kambut dia panjang, dia ikat, dia pakai tudung, nampak juga bentuk sanggul. Jawabnya, tidak haram. Faham? Jadi ternampak, tak apa. Jangan sengaja buat, meninggikan sanggul. Takut masuk dalam hadis, kok hadis bonggok utar. Nah, soalan seterusnya. Sah tak perkahwinan wanita kahwin di Thailand tanpa kebenaran walinya? Baik. Dia gini. Kahwin di Thailand bukan persoalan. Kahwin di mana-mana pun tak apa. Yang pertama kena jaga rukun-rukun nikah, termasuk wali. Kalau wali ada, kita ambil anak dia buat lari jauh pada wali, tak sah nikah. Cara dia mitok dulu dengan wali. Ayah, kita nak nikah ni dengan mamak ni. Pasal nampak laku dengan mamak ni, beruk dia naiknya. Kita kenang ke dia? Faham tak? Ha. Ayah kata tak sah lah nikah dengan bela beruk tu. Kena nikah dengan nak main lembu pula. Jusuh lembu. Nah. Jadi dengar di mamak atau kek beruk ni, nak ambil anak, buat lari pergi nikah di Padang Besar seberang Thailand. Dah kan tak minta izin. Tak sah. Faham? Kalau boleh buat lari anak, hukumnya sah. Islam telah menghancurkan perasaan orang ramai. Islam bukan agama gitu. Dia tu molek dah. Kalau ayah tak izin, tak ki boleh jadi wali. Tak ki tak suka, adik-beradik. Adik-beradik masuk je, anak saudara. Anak saudara telang pe kuda, pok saudara. Pok saudara duk judi keti haila, sepupu. Banyak kan boleh? Tak ada wali hakim. Nah, biar pihak Thailand telefon lu ayah di ni, di Perlis ni, anak awak nak nikah, awak setuju ke tak? Tak setuju. Tak setuju, rasmi tak setuju, berpindah kepada wali lain. Faham tak? Baru betul. Ni ambil anak orang, masuk sewa teksi, buat lari di Thailand, akad nikah. Sedangkan kalau ada, kita nikah dengan wali lain, tak sah, kerana melangkah tertib wali. Apatah lagi anak perwalian buat lari ke negeri lain. Yang sah, perempuan tu duduk di Thailand, panggil ayah suruh naik Thailand bayi nikah, ayah tak larat, ayah sakit, tak ada duit nak buat tambang, baru sah nikah di Thailand. Ni anak duduk di rumah, buat lari anak orang, porok kuanda tak? Porok kuanda. Anak mak tak mengaku anak, Mak tahu pula pada panggil aku nikah anakmu padahal anak buat dari dia orang. Ini ajaran sesat. Ni batu Islam kata tidak sah. Hukum pemakaian purdah pada zaman sekarang. Purdah-purdah ni tutup muka nikah. Kalau maknanya muka dia cantik memberi fitnah, maka wajib kena tutup. Kalau muka dia tak cantik, tidak memberi fitnah, maka tidak wajib tutup. Ra'i dua pendapat, dua-dua mazhab Syafi'i. Pendapat pertama mengatakan wajib tutup kerana aurat, pendapat kedua wajib tutup kerana fitnah. Tak ada fitnah, tidak wajib tutup. Soalan seterusnya. Ikhtilat muslimin muslimat melalui SMS dan telefon boleh ke tak? SMS ni dia sama macam surat. Dulu tulis surat ke perempuan. Nak ke hadapan Fatimah yang sangat saya sukai. Nak ada dalam baik-baik itu memuja, memuji dan sebagainya. Makro. Siapa tahap nafsu syahwat haram. Maka kita SMS. Dulu surat kalau kita tak kenal kita bakar. Leni tak payah bakar, lilit. Faham? Ha. Dulu kita simpan surat-surat, leni kita save benda yang sama. Apa yang kita boleh berbual dengan perempuan yang bukan mahram di luar telefon, di luar surat, maka dalam SMS lebih ringan hukumnya. Dan kita tak nampak, tak dengar suara, hanya menghantar tulisan-tulisan yang berbentuk huruf, menterjemahkan maksud hati. Neh, jadi kalau kita cakap dengan perempuan luar, benda-benda yang harus pada syarak, haram tak? Tak haram lah tak? Kita khabar saya ni, nak mari khabar anak kucing kereta ayah awak, di selagi lagi pasal dia tinggal tadi. Nak cakap itu haram tak? Tak haram lah. Rupang tu jual. Nak? Ha, kita pun membeli. Beli gula sekilo, ataupun beli ni kain, ataupun beli buah ni berapa? Ya sekilo. Nampak? Rupang pun jawab, nak ya sekilo. Tapi kalau 2 kilo, kita beri 20. Ha tak? Ha. Dah salah tak gitu? Bila benda tu harus di luar, dalam SMS, harus kan? Nampak? Ha, begitu juga laki yang bila haram luar, haram dalam. Takkanlah jual beli dia nak menyanyi. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum perempuan menumpang di rumah muslimah? Yang mana dalam rumah tersebut, terdapat beberapa orang adik laki-laki. Sahabat muslimahnya. Apakah huraian pengertian ikhtilaf dalam situasi di atas? Dia ni menumpang rumah kawan dia nak tidur bermalam, tapi ada adik-beradik dia hak lelaki. Jawabnya, tak boleh berduaan. Itu saja. Tak boleh menumpang, boleh menumpang, tapi tak boleh berduaan. Nampak? Ha, tak boleh duduk dengan hak lelaki adik dia dalam satu bilik. Luar kena jaga jangan siapa jadi fitnah. Faham? Ha, sebab kadang-kadang kita tak boleh kan, suruh adik dia tidur luar. Nak? Tidur dalam rumah, dah rumah dia. Tapi ada kawan adik pula mari menepang. Jangan siapa berlaku ikhtilat yang diharam. Ikhtilat yang darurah harus pada syarak. Dia ni adik lelaki ada di dapur, dia masuk dapur tak sedar, dia lelaki pun keluar dengan segera. Itu ikhtilat yang dimaafkan pada syarak. Faham? Ha, ni dua orang dia masuk buah dalam bilik. Kokek-kokek, kokek-kokek. Ha, tu bukan ikhtilat, tu sengelak. Neh? Ha. Kadang-kadang terlalu kecewa dengan musibah yang melanda dan menyalahkan qada qadar. Mana cara untuk meredakan kecewa ini? Mohon penjelasan. Kadang-kadang berlaku, kadang-kadang susahnya kita bila Tuhan nak beri senang. Akhirnya marah ke qada dan qadar. Jawabnya memang kita manusia. Gitulah datang dalam hati. Khatir syaitan dia ganggu kita. Batu Nabi kata jaddidu imanakum aksiru min qaulillah ilaha illallah. Sentiasa sebut la ilaha illallah. Tanda kita balik kepada akidah yang sebenar. Sebab kadang-kadang kita tersalah pada pegangan, salah marah ke takdir, salah marah ke Allah Ta'ala. Itu biasa dalam kehidupan. Jangan duka cita, jangan rasa pelik. Tak, biasa dalam kehidupan. Sebab tu Nabi suruh banyak istighfar, banyak mengucap la ilaha illallah. 5 minit lagi insyaAllah. Soalan seterusnya. Boleh tak baca doa kunut sebagai doa dalam semayang biasa dan doa harian? Tak boleh baca doa kunut di dalam semayang-semayang biasa melainkan doa kunut nazilah. Kita baca doa kunut subuh kerana Imam Syafi'i yakin dengan hadis yang Nabi baca doa kunut subuh. Atas alasan itu saja. Maka Nabi tak baca dalam doa-doa yang lain seperti mana kunut subuh, maka kita tidak amalkan. Nah, ha. Lepas tu dalam doa biasa boleh tak kita nak baca doa-doa tersebut? Jawabnya boleh. Kita duduk saja luar tunggu kawan kita mari duduk atas bus stop atas pertiampah lambat sangat, kita pun kata Allahumma hdini fiman hadai. Ya Allah, tunjukkan aku hidayah sebenarnya kau telah beri hidayah pada orang lain. Hukumnya boleh berdoa seperti itu. Duduk-duduk saja tepi patah, kita kata Rabbil fili warhamni wajibuni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Bukan itikad semayang, kerana kita suka berdoa, doa antara sujud pun kita baca juga. Hukumnya harus pada syarak. Dah mana afdal? Fa afdal kita baca pada tempat masing-masing. Saya nak penjelasan ustaz mengenai ustaz Rasul Dahri yang pernah ustaz sebut dalam kuliah ustaz. Jadi kita tak kenal dia. Kita kenal daripada CD-CD dia. Dia ambil kitab, dia baca kitab. Nah, lepas tu dia kata gini gini gini. Kita ambil belaka kitab yang dia baca salah. Iqra' pun tak kena. Isim baca fi'il, ada fi'il. Baca isim menunjukkan ini lentang pukang juga. Faham? Kemudian, bukan baca seorang. Kemudian hak atas tu dia kata tak boleh dia baca. Yang kata boleh di bawah tidak dibaca. Nampak tidak jujur. Faham? Tidak jujur. Rupanya tak ada orang ramah gini. 2-3 orang je. Dia buat kuliah seolah-olah ramah. Tak? Ada ramah 20 orang. 9 orang. Tak? Nah, nak dapatkan kerakyatan Malaysia. Puji UMNO dan hentam Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak? Ha? Dan akhirnya jadi macam Astora Jabat. Nampak? Hentam. Tak dapat juga pasport Malaysia. Balik mengundi, kalah pula di naratiwa. Nah? Ha. Jadi yang kita kenal melalui fatwa-fatwa ulama, 5 buah negeri sudah fatwa dia sesat daripada jalan yang sebenar. Nah, bukan salah kita. Ni fatwa. Fatwa negeri Kedah, ulama ni Rasul Dahri ni orang sesat. Nah, bila orang sesat, kita kata sesat lah. Takkan nak kata okey. Nah, tengok dia punya ucapan pun pelik. Nah. Neh, bangga diri tempat dia belajar tu jarang orang boleh belajar, tempat dia belajar tu hebat sangat dia. Nah, orang nak cakap gitu tu macam orang mabuk pi kuda cakap gitu. Neh. Ha. Rupanya audien dia tak ada, dia buh kita air banyak gini. Tak ada orang depan, ada 2-3 orang di rupah untuk gelak dan sebagainya. Neh, macam cerita Tri Setuju. Nampak? Ha. Tak main lah lagu tu, tak sama main. Nampak? Ha, ikut Imam Syafi'i. Kita yakin Imam Syafi'i. Kemudian dia kata majlis tahlil haram. Imam Syafi'i kata. Mana ada dalam kitab mana Imam Syafi'i? Bab tahlil tak berlaku dalam zaman Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i kata haram majlis tahlil. Kitab mana ada? Menambah-nambah. Faham tak? Yang Imam Syafi'i kata haram makan di rumah orang mati. Hak tu ada kata orang nak urus mayat kita suruh buat nasi goreng. Haram. Susah korang. Dia pergi kata majlis tahlil terang-terang menipu. Mana ada Imam Syafi'i? Tak ada dah dengan zaman tahlil. Imam Syafi'i dah mati lama dah. Ulama-ulama di Yaman abad ke-4 hijrah memulakan majlis tahlil. Faham tak? Ha, jadi ilmiah tak ada dah. Ha. Cayang belaka ni. Adakah nas syarak yang menegah dia adakan akad nikah bulan Muharram? Tak ada nas yang haramkan kita atau larang kahwin. Anytime, any day, any place. You know? Faham? Boleh. Cuma tak berapa sesuai bulan puasa. Nak nikah bulan puasa. Yang pertama kata ulama, kerana bila nak panggil orang makan, susah nak panggil. Nak panggil akad nikah bulan puasa. Lepas tu free, tak payah buat jemuan. Ha, kedekut nak mampui. Nak, ha, tu saja. Kemudian pula saat inilah masalah bulan puasa dah baru kahwin. Nak, tak boleh nak merasa. Nak, ha, baru kahwin jangan main-main baru kahwin. Seronok baru kahwin. Eh, syok tak? Eh? Syok tak? Dah, apa sekali ya kahwin? Kahwin lah ajak kali. Ha. Dah seronok tak? Nak? Ha. Jadi bila seronok, takut sanilah, takut patah puasa. Soalan terakhir pada malam ini, ha, kita pilih-pilih ha, lebih-lebih kurang ni kita tak baca. Ha, yang tak habis ni kita baca balik, insya-Allah kita mari balik. Neh. Ha, bukan inilah tahun yang lainlah. Hukum korban satu ekor kambing. Ini bak lain sikit. Korban seekor kambing. Adakah cukup atau cukup syarat sah korban untuk satu keluarga? Contoh satu kambing dikorbankan untuk 7 orang. Baik. Dia ni nak korban satu keluarga, satu family, mak ayah, anak 5, 7. Seekor kambing. Jawabnya tidak sah. Kambing hanya satu orang untuk satu ekor. Yang boleh buat 7 atau 6 atau 5 atau kurang iaitu lembu, kerbau dan unta. Faham? Ha, ni boleh. Kambing tak boleh. Neh? Ha. Ha, tu bab korban. Tak boleh kambing. Lembu boleh. Lembu campur kerbau boleh. Dia panggil lembau. Ah ha, boleh. Nampak? Ha, atau lembing. Mak lembu, bapak kambing. Tu biar anak lembing. Lembing boleh. Ha. Yang tak boleh, lentik. Mak lembu, bapak itik. Anak lentik. Ha, lentik dah boleh korban. Neh? Ha. Adakah tidak sah taraf? Anak tidak sah taraf. Apa hukum baginya dengan adik-beradik yang kain yang lain serta ibunya? Adakah ianya haram kahwin seperti mana haram perkahwinan dengan adik-beradik? Sedangkan anak tidak sah taraf itu menyusu ibunya. Baik. Anak tak sah taraf anak zina. Contohnya anak zina. Sama ada anak zina ni anak sulung atau anak bongsu. Anak sulung maknanya dia anak dara. Lagi akuan ni dia zina dapat anak. Lepas dapat anak, anak haram lah. Anak zina. Anak tak sah taraf sekarang nama lembut sikit. Hukumnya anak haram lah. Neh? Kemudian baru dia berkahwin dapat adik-adik. Itu panggil anak haram tu anak sulung. Ada juga anak haram tu anak bungsu. Dia kahwin dah. Nah, lepas kahwin dapat anak 3 orang. Halal lah. Lepas tu dia berzina pula dengan orang lain. Dapat anak yang keempat, anak haram. Nah, jadi anak ni dengan anak-anak ibu yang lain, lagu mana cerita? Hukumnya adik-beradik dia lah yang sah. Nah, anak haram hanya tidak sah dengan ayah yang berzina. Faham lagi? Dengan mak, hukumnya keturunan. Mahram. Faham? Nasab. Orang tanya Nabi anak zina, lagu mana? Bing siapa? Keturunan mana? Nabi kata, nampak? Ha, al-waladu lil firas. Anak zina adalah anak sebenar ibu itu. Ayah saja tidak dibenarkan menjadi ayah. Tak sah. Jadi adik-beradik dia hak lain, hak beranak ke dia? Hukumnya adik-beradik dia. Panggil adik-beradik seibu ayah lain. Faham tak? Ayah tak ada. Ayah lain yang dia panggil. Adik-beradik seibu. Dah boleh kahwin tak? Adik-beradik seibu. Jawab. Tak boleh kahwin lah. Faham? Ha, mahram kan? Mahram ni sama ada adik-beradik kandung atau seibu bapak lain atau satu bapak ibu lain. Soalan terakhir. Wanita yang sedang hamil, adakah sah jika dia kahwin? Sebagai contoh mengandung dulu baru kahwin. Soalan terakhir malam ni. Orang puan dia mengandung anak daripada zina. Lepas tu dia mengandung, boleh kahwin tak? Nah, bahasa hari baru ni ada keluar dalam satu surat khabar. Surat khabar ni dijawab oleh seorang ustazah. Ustazah ni buat satu artikel, orang yang kahwin dengan perempuan yang mengandung ini dikira berzina sepanjang hayat. Nampak? Kerana dia kata haram dan tidak sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina. Kecoh masyarakat. Jawabnya, kalau bodoh jangan jawab soalan. Faham? Ha. Neh, biar cerdik dulu. Walaupun mempopular, keluar dalam TV. Faham? Eh? Tapi bila tak betul, menyusahkan orang. Nah, pasal siap buat artikel, kutuk-kutuk pula. Bermakna bukan dia tersalah cakap. Memang pegangan dia. Dengar molek. Dalam bab perempuan yang mengandung anak zina, kahwin dengan kita. Contoh. Bukan dengan kita lah, dengan mu. Ha, dek? Contoh. Neh, buat contoh. Ha. Bila contoh lagu tu, maka ada 2 pegangan ulama. Mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan haram dan tidak sah. Faham baik ni? Neh? Ha, ni fiqh muqarrar. Mubakalah kitab fiqh Islami ke Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah ke, nampak? Ha, Rahmatul Ummah ke, kitab-kitab besar ke, 4 mazhab ni lah. Lain tak ada. Pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina. Faham? Pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi sah. Ha, boleh beza lagi. Jadi kalau nak mengajar, mengajar hak sah. Bukan kita kata molek dia berzina. Dah. Tapi hukumnya sah. Sah di sisi mazhab Hambali, di sisi Syafi'i dan Hanafi. Nah, Syafi'i, Hanafi sah, Maliki, Hambali tidak sah. Benda ni tidak ijma'. Bila tidak ijma', royaklah tidak ijma'. Ni gigaba orang yang nikah berzina sepanjang hayat. Nah, dan mana pandangan mazhab Syafi'i yang majoriti ni masyarakat Malaysia? Mu keluar artikel di Malaysia. Mu nak tunjuk pandang mu ke nak tunjuk bodoh mu? Nah, ini masalah. Cuma dalam mazhab Hanafi kata bila nikah tak boleh jima, melainkan setelah beranak. Dalam mazhab Syafi'i kata makruh jima, tidak haram. Nah, sunat jima lepas beranak. Nampak beza? Nah, khabar benda khilafiah gitu. Nah, jangan buat artikel itu orang yang nikah perempuan yang sedang berzina, nikah dalam edah orang. Menunjukkan lagi bahlul. Edah orang kepala otak apa? Dia ni bila berzina, nak mengandung ada edah tak? Tak ada edah. Ada edah ni dia kena sah nikah. Bila sah nikah, cerai, baru ada edah. Edah dia, hatta yadha'na hamlahunna, sehingga perempuan yang mengandung beranak. Dia orang berzina ada edah tak? Ada tak faham? Nak, kelas masuk TV, nak buat cerdik lah kan boleh. Nampak? Biar cerdik dulu. Jadi masalah. Oh, dulu ada seorang tu, hebat lagi tu, pakat senatu. Dia kata keluar mazi kena mandi junub. Ni mengaji mana keluar mazi? Keluar mani padahal. Bukan keluar mazi. Faham? Kawan tu mandi, keluar mazi sikit dah kawan tu tak boleh tengok benda. Tengok itik keluar mazi, tengok tu keluar mazi. Jadi mandi semua. Jadi masalah, jadi pada masalah. Sebab itulah jangan kita bersama dengan golongan-golongan yang menentang perjuangan Islam jadi tak berkat. Ngajar pun jadi mengaruk. Nah, sebab itu kita kena ingat, nah, satu saja, kita bersama dengan Rasulullah. Rasulullah tinggal para ulama untuk pimpin kita. Nah, kerana tak ada orang akan tolong kita melainkan Rasulullah SAW. Nah, kita rebah, mak kita dah akad di hari kiamat. Bini kita kena pijak di orang padang mahsyar, kita tak akan tolong. Ayah kita kena sepak di orang ni padang mahsyar, kita tak tolong. Yauma yafir mar'u min akhi. Pada hari kiamat, saudara lari daripada saudaranya sendiri. Al-ayah. Yang akan tolong kita seorang, dia sebut ummati ummati salimha Nabi Muhammad SAW. Pastikan hidup kita yang baki ini tolong Rasulullah, tolong agama Allah, tolong ulama-ulama. Nah, golongan-golongan yang sesat, golongan zalim, kita jangan bersama mereka. Tapi jangan tinggal, terus beri teguran, nasihat. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati pemerintah dan rakyat yang masih dalam kejahilan, supaya kenang apakah tujuan Tuhan cipta mereka, iaitu menjadi hamba-hamba Allah yang berjasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min hadhihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakin wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tu guru dia ni. Hukum jual CD cetak apa kan? Ambil orang-orang buat, lepas tu saling jual cetak apa. Cikgu kata tuan dia beri tak? Tuan dia tak beri, haram. Nah, tuan dia beri, halal. Kena kita tanya tuan siapa kat ceramah. Kita nakong Islam. Marah ke orang BN. Pasal apa? Melakukan kezaliman. Kita tolong kezaliman, penipuan. Kita lebih kurang dia kot kan? Ke mana? Dan duit tu kita untuk sumbangan. Walau-walau ada bahan, walau-walau dia jual. Nah, mulai ada adanya pakar beli, berduyo-duyo. Nah, kawan tu buat apa-apa, apa habis skeping. Masuk studio semua, dia beli skeping, tupik. Bagai. Nampak? Jadi kita sebenarnya tak faham. Macam mana Tuhan nak beri kemenangan? Nah,